Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla wa nahmaduh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas kenikmatan yang banyak yang Ia berikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam dan iman tidak henti-hentinya untuk kita ingatkan. Nikmat berada di atas sunnah. Nikmat berada di atas metode para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menjalankan agama Islam. Dan juga nikmat talabul ilm. Ya Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan itu semua kepada kita sekalian. Yang mana kenikmatan tersebut memiliki sebuah konsekuensi, yaitu kita mensyukurinya, menisbahkan kenikmatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjaga kenikmatan tersebut dan menjauhkan segala kenikmatan tersebut dari segala hal yang dapat merusaknya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membacakan kepada antum sekalian sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Al-Allamah Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah tentang hakikat dari dakwah salafiyah yang sampai sekarang ini walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih kokohkan kita di atasnya sebagai bentuk mengingat akan kenikmatan yang besar ini, yaitu kita berada di atas dakwahnya para nabi, kita berada di atas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan secara estafet oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan begitu pula para ulama setelahnya sampai hari ini. Mereka mendakwahkan dakwah Islam Mereka mendakwahkan dakwah salafiyah yang Rasul alaihi salatu wasalam bawa kepada umat ini. Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam sebuah muhadarah beliau yang berjudul Al-Audatu ila Fahmi Salafil Ummah, kembali kepada pemahaman salaf umat ini, pada akhir muhadarah beliau pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya sangatlah kita perlukan untuk mengokohkan hati-hati kita agar semakin mantap berada di atas dakwah salafiyah ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Seorang yang tidak paham dakwah ahli sunnah, seorang yang tidak kenal dengan dakwah salafiyah, bagaimana dia akan menyayangi, bagaimana dia akan mencintai, atau bahkan bagaimana dia akan berusaha untuk terus kokoh di atasnya. Sehingga perlu barakallahu fikum kita sekalian untuk mengenal dan terus kembali mengulang hakikat daripada dakwah yang sedang kita tekuni secara bersama ini. Memahami tentang dakwah as-salafiyah yang terus dakwah oleh para ulama sunnah sampai akhir hari di dunia ini nanti. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, salah satu ulama kibar yang namanya tidak asing lagi di telinga salafiyin, beliau pernah ditanya tentang nuridu an tu'tiyana bi ijmali mafhumi hadhihi ad-da'wah. Kami menginginkan dari engkau wahai Syekh untuk memberikan kepada kita penjelasan secara global tentang apa yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. Ini pertanyaan yang sangat penting. Kami menginginkan dari engkau wahai Syekh menjelaskan kepada kami tentang apa itu yang dimaksud dengan dakwah salaf, ad-da'watus salafiyah secara global. Maka Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali beliau menjawab, dan pertanyaan atau jawaban ini sangat bagus sehingga penting bagi kita untuk memperhatikannya. Yang mampu untuk mencatatnya walhamdulillah, untuk kembali diulang di kemudian hari nanti. Beliau menjawab hafizahullah, ad-da'watus salafiyah خلاصتها أنها دعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ألفه إلى يائه. دعوة سلفية secara ringkas adalah dakwah yang menyeru kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alifnya sampai ya-nya. Maksudnya dari awal sampai akhir semua yang didakwakan oleh dakwah salafiyah adalah murni mendakwahkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan mendakwahkan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia untuk kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan dakwah salafiyah. Sehingga jangan dipahami apabila dakwah salafiyah itu adalah kita mengajak seseorang kembali kepada satu alim tertentu, kepada seorang pendiri dari dakwah ini. Sebagian memahami orang-orang salaf, yakni orang-orang salafi yang berada di atas dakwah salafiyah, dakwahnya hanya mengajak kepada tokoh mereka, mengajak kepada Ibnu Taimiyah, ya, mengajak manusia untuk kenal dengan Imam Ibnu Qayyim, mengajak manusia kenal dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, mengajak manusia kenal dengan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hanya itu saja yang dipahami. Dia tidak mengenal bahwasanya sebenarnya dakwah salafiyah dari awal sampai akhirnya adalah mendakwahkan Alkitab dan Sunnah itu. Itu poinnya. Dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil, Ahlus Sunnah punya dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah akidah, salafiyun berpegang dengan apa yang dipegangnya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga dari kalangan salafiyun jangan heran, mereka tidak ada yang melakukan perjalanan tertentu kepada kuburan-kuburan wali. Ini tidak ada. Tatkala engkau bergabung dengan kawan-kawan kita salafiyin, engkau tidak akan mendapati perkara ini. Tidak ada mereka punya jadwal pada setiap tahunnya mengunjungi makam wali fulan. Kenapa? Karena itu bukan termasuk apa yang kita dakwahkan. Kenapa tidak termasuk dari apa yang kita dakwahkan? Karena itu tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam As-Sunnah, dan tidak ada para sahabat radhiyallahu anhum melakukan hal itu. Mereka tidak ada pada setiap tahunnya hari khusus untuk mengunjungi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bukan sekedar wali, beliau adalah seorang rasul, bahkan rasul yang paling utama ini. Barakallahu fiik. Dan dalam segala hal salafiyin, orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, mereka berada dalam Alkitab dan Sunnah. Tidaklah mereka meninggalkan sesuatu melainkan karena sesuatu tersebut tiada dasarnya. Tidaklah seorang ahlu sunnah salafi mengerjakan sebuah amalan melainkan dia tahu bahwasanya amalan tersebut ada dasarnya. Dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah akidahnya, tadi contohnya sudah kita sampaikan. Dalam masalah fikihnya juga, ahlu sunnah berdasarkan dengan Alkitab dan Sunnah dalam pemahaman fikihnya. Dalam berwudu, mereka mengambil dari hadis-hadis para sahabat yang menjelaskan tentang wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam permasalahan solat, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, mereka juga berdasar dengan apa yang disebutkan dalam Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah zakat, dalam masalah puasa, penentuan tanggalnya, kemudian dalam masalah berhaji, bagaimana prosesinya, mereka semua mengambil dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salafiyin. Sehingga tatkala mereka beramal, mereka punya dasar. Tatkala mereka tidak mengerjakan sesuatu yang dianggap itu sebuah amalan ibadah oleh pihak yang lain, maka ketahuilah salafiyun mengetahui bahwasanya perkara tersebut tidak ada dasarnya dalam Alkitab dan Sunnah, sehingga perkara tersebut tidak masuk dalam dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Inilah yang perlu dan sangat penting untuk kita pahami. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah, bukan menyeru kepada person-person tertentu. Dakwah salafiyah bukan semata-mata menyeru manusia untuk kembali kepada Abu Bakar. Dakwah salafiyah bukan semata-mata menyeru manusia untuk kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak. Namun itu semua masuk, barakallahu fikum, karena Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma adalah orang-orang yang sangat istimewa dalam Islam ini. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara bentuk dakwahnya adalah memuliakan Abu Bakar, memuliakan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan memerintahkan umat untuk mengikuti keduanya. Itu sebagai contoh. Nah, kata beliau dari alifnya sampai ya-nya, Ahlus Sunnah yang berada di atas dakwah salafiyah mendasari amalan mereka dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal aqidati fillah, baik dalam permasalahan aqidah, ilal hakimiyah dalam permasalahan perhukuman, ila kulli syai'in yata'allaq bihayatil muslim, dalam segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan seorang muslim, dari la ilaha illallah a'la kalimatin ila adnaha, kalimat yang paling tinggi dalam Islam ini sampai amalan yang terendahnya, yaitu imafatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ahlu sunnah mendakwahkannya dengan dasar Alkitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi sudah kita contohkan. Dalam masalah akidah, ahlu sunnah punya dasar. Dalam masalah fikih, ahlu sunnah punya dasar. Dalam masalah akhlak, ahlu sunnah punya dasar. Dalam masalah muamalah kepada pemerintah, ahlu sunnah punya dasar. Sehingga bagi orang-orang yang baru mengenal dakwah salafiyah, tatkala melihat kawan-kawannya salafiyin melakukan sesuatu yang asing di mata Anda, maka bertanya terlebih dahulu, jangan langsung menghukumi. Tanya terlebih dahulu. Karena ahlu sunnah salafiyun dalam amalan mereka mengamalkan atau meninggalkan sesuatu, mereka punya dasar. Mereka punya dasar. Dan kita menyalahkan ahlu sunnah yang mengamalkan sesuatu tanpa dasar. Kita menyalahkan seorang ahlu sunnah yang mengamalkan sebuah perkara tanpa dasar dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, la tastakhiffa bi syai'in min dinillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu remehkan sesuatu pun dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan. Perkara akidah penting, perkara fikih juga penting, perkara akhlak juga penting, dan semua yang menjadi ilmu-ilmu perantara untuk memahami ilmu akidah dan fikih itu juga penting. Jangan diremehkan. Itu termasuk dari dakwah salaf. Belajar akidah, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru yang mengajarkan kita tentang tauhid, ini termasuk dakwah salafiyah. Jangan diremehkan. Jangan mengatakan bahwasanya belajar ilmu akidah itu hanya menghabis-habiskan waktu saja. Jangan mengatakan bahwasanya umat sekarang ini sedang ditindas sehingga kita harus bangkit dengan mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan yang lainnya. Jangan. Ahlu sunnah barakallahu fikum adalah orang-orang yang tidak meremehkan suatu pun dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah fikih, ahlu sunnah tidak meremehkannya. Duduk bersimpuh di hadapan seorang guru yang mengajari kita sholat, walaupun kita sudah bisa sholat, ini perkara yang besar. Inda ahli sunnah wal jamaah, bukan perkara yang remeh. Duduk bersimpuh di hadapan seorang guru yang mengajari tentang akhlak, bagaimana kita bermuamalah kepada sesama kita, ini juga perkara yang penting. Dalam dakwah salafiyah itu bagian daripada dakwah salafiyah. Dan salafiyin adalah orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari hal tersebut. Begitu pula dalam ilmu-ilmu yang menjadi perantara seseorang memahami ilmu akidah dan fikih. Kita ambil contoh ilmu bahasa Arab. Jangan bilang belajar ilmu bahasa Arab bukan termasuk dari bagian dakwah salafiyah. Mempelajari bahasa Arab termasuk daripada bagian kita mengokohkan dakwah salafiyah yang sudah ada pada diri kita. Dengan apa? Dibuktikan. Bagaimana caranya kita mengokohkan dakwah salafiyah ini? Kita punya upaya, kita punya usaha untuk bisa memahami bahasa Al-Quran, untuk bisa memahami bahasa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa memahami bahasa para ulama. Itu termasuk usaha kita, upaya kita untuk mengokohkan salafiyah yang ada pada diri kita. Sehingga bersemangat, barakallahu fikum. Jangan remehkan suatu pun dari agama Allah. Mempelajari bahasa Arab termasuk dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda adalah seorang ahlu sunnah, Anda tidak akan meremehkan hal ini sedikit pun. Namun apabila Anda mulai meremehkan hal ini, ada yang perlu dirawat, ada yang perlu diobati, ada yang perlu dibenahi dalam kesalafiahan antum. Nah, la minal aqaid, ahlu sunnah tidak meremehkan ilmu akidah, sehingga mereka menyibukkan diri lailan wa nahara mempelajari ilmu akidah dan tauhid sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid 13 tahun di Mekah. Wala minal ibadat, ahlu sunnah juga tidak meremehkan perkara ibadah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang bersemangat dalam melaksanakan ibadah, ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang semangat dalam melaksanakan hal tersebut. wala minal akhlaq, dan juga Ahlussunnah tidak meremehkan suatu pun dari perkara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala minat tasyri'at, dan juga tidak meremehkan segala syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, semua yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun wa nur, adalah sebuah kebenaran dan sebuah cahaya. Kebenaran yang perlu untuk kita ikuti, kebenaran yang perlu untuk kita pertahankan, kebenaran yang perlu untuk kita sebarkan. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau biasa diringkas dengan sunnah. Jadi yang dipahami sunnah itu seorang yang dia apabila dia melakukannya dia mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, bukan seperti itu. Itu makna sunnah dalam ilmu fikih. Kita sekarang sedang membicarakan tentang sunnah dengan makna secara umum. Sunnah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hukumnya wajib maupun sunnah. Ya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa sunnah adalah cahaya dan kebenaran. Kita harus yakin ini. Apa yang sampai sekarang kita yakini adalah sebuah kebenaran. Apa buktinya? Karena tidaklah kita melakukan sesuatu pun tatkala kita berjalan di atas dakwah ini, melainkan kita pasti bertanya apakah itu ada dasarnya. Anda bertanya kepada salafiyin, ya, atau salafiyin yang belum paham bertanya kepada salafi yang sudah paham, kenapa salafi tidak melakukan adat-adat yang biasa dilakukan oleh umuman masyarakat? Silakan bertanya. Apa jawabannya? Dengarkan dari mereka. Ahlussunnah punya dasar. Jangan langsung vonis Ahlussunnah tidak sayang dengan negaranya. Jangan langsung vonis Ahlussunnah tidak sayang dengan adatnya. Tidak. Tapi Ahlussunnah punya dasar dalam hal ini. Untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut, Ahlussunnah punya alasan. Dan melakukan amalan-amalan yang terasa asing di sebagian mata manusia, Ahlussunnah juga punya dasar. Sehingga, barakallahu fikum, ambillah ilmu dari mereka. Pelajari dari mereka apabila Anda belum paham. Nah, فَنَدْعُوا كُلَّ الْمُسْلِمِينَ وَنَدْعُوا كُلَّ الشُّعُوبِ وَالْأُمَمْ أَنْ تُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Maka dakwah salafiyah adalah kita mengajak seluruh kaum muslimin dan kita mengajak seluruh bangsa-bangsa dan umat untuk kembali beriman kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min la ilaha illallah, dari perkara la ilaha illallah tauhid dan aqidah, ila imafatil adza anit tariq, sampai dalam perkara menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita mengajak seluruh manusia untuk berpegang teguh dengan hal ini. Nah, sehingga orang-orang yang menyatakan bahwasanya Ahlussunnah adalah orang-orang yang hanya mendakwakan akidah, salah. Pernyataan dia salah. Mungkin engkau sedang melihat seorang Ahlussunnah yang sedang memulai dakwahnya dan dia ingin memulai dakwah sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam memulai dakwah. Rasulullah SAW beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Fokus untuk menanamkan tauhid dan akidah. 13 tahun apakah waktu yang sebentar atau waktu yang lama? Waktu yang lama. Dan kata para ulama, syariat pengharaman khamr itu tidaklah turun kecuali mendekati ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara khamr yang barakallahu fikum ini menjadi perkara yang besar di tengah-tengah kita, ternyata ini turunnya adalah akhir-akhir. Ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat beberapa tahun. Adapun tahun-tahun sebelumnya, apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melihat umat manusia benar-benar tenggelam di dalam kesyirikannya, benar-benar tenggelam di dalam khurafatnya, ya, benar-benar tenggelam dalam masalah-masalah jahiliyahnya, maka Rasulullah SAW fokus mendakwahkan tauhid selama 13 tahun dan terus dilanjut sampai di Madinah. Dan beliau pun tatkala akan meninggal, berpesan dengan pesan tauhid, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Di awal dakwah Rasul SAW berpesan dengan akidah dan tauhid. Di pertengahan dakwah pun beliau terus melanjutkan dakwah akidah dan tauhid. Di akhir hayat pun beliau berpesan dengan pesan tauhid agar umatnya, para sahabat radhiyallahu anhum, tidak menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai masjid. Tidak dibangun di atasnya, tidak diperindah-indah. Inilah yang menjadi wasiat Rasul alaihi salatu wasalam, dan itu yang menjadi dasar Ahlus Sunnah. Tatkala menguburkan saudaranya, ya, tidak menghias-hiasi kuburan tersebut, bukan karena enggak sayang dengan saudaranya. Ahlus Sunnah sayang dengan saudaranya yang sudah meninggal, mendoakannya dengan ampunan dan melakukan prosesi penguburannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Hadhihi khulasatu da'wati salafiyah. Kata beliau, inilah ringkas daripada makna dakwah salafiyah yang Anda tanyakan. Sehingga apabila kita sudah memahami hakikat daripada dakwah salafiyah ini, tinggal kita menilai apakah dakwah ini patut untuk kita pertahankan pada diri-diri kita atau perlu untuk kita lepas. Kajian-kajian salafiyah, kajian-kajian ahlus sunnah, kajian-kajian yang berada di atas dakwah salafiyah, tinggal antum nilai apakah patut untuk dipertahankan atau harus ditinggalkan. Ternyata ini dasar mereka. Ahlus sunnah tidak punya seorang pendiri. Ahlus sunnah tidak punya ketua umum di setiap daerah. Ahlus sunnah tidak punya, barakallahu fikum, poin-poin tertentu yang dihafal oleh setiap pengikutnya. Ahlus sunnah mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinamakan dengan dakwah salafiyah. Apakah ini sebuah keburukan? Apakah ini sebuah kejelekan? Apakah ini adalah sebuah perkara yang baru yang perlu untuk kita waspadai? Apakah ini sebuah gerakan yang membahayakan kaum muslimin? Dakwah ini mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada apa yang menjadi sebab makmurnya umat pertama dalam Islam ini. Kata Imam Malik, tidak akan mampu membenahi kerusakan yang terjadi pada umat ini melainkan dengan perkara yang menjadi sebab bagusnya dan baiknya umat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum? Kenapa mereka makmur? Kenapa mereka berjaya? Kenapa mereka disegani oleh musuh-musuhnya? Karena mereka barakallahu fikum adalah orang-orang yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan konsekuensi kenalnya mereka dengan sunnah, yaitu mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, atau dengan arti lain mereka adalah orang-orang yang berada di atas dakwahnya Muhammad, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang perlu untuk kita pahami dan untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Walladhi yaqul ad-da'watu salafiyah qasiratun 'ala al-'aqidati faqat hadha la yafham. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah itu hanya mendakwahkan akidah saja, orang ini pada hakikatnya dia tidak paham. Aw dhalim, atau dia adalah seorang yang zalim. Bisa jadi dia belum paham, atau bisa jadi dia adalah orang yang zalim, orang yang memusuhi dakwah salafiyah karena membenci anggota-anggotanya, semakin mengenal sunnah dan meninggalkan mereka, kemudian merapat kepada barisan ahli sunnah wal jamaah, mereka panas, mereka benci, dan mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang banyak kepada dakwah salafiyah ini. Nahnu mata tanakarna li sunnatin min sunani Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kami, kata Syekh Rabi dan saudara-saudara kami ahli sunnah, kapan kami mengingkari satu saja sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan kami mengingkari satu ajaran dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta dalam permasalahan siwak, Dalam permasalahan membersihkan gigi pun ahlu sunnah mendakwakannya kepada umat. Mananya mereka tidak meremehkan perkara-perkara yang kecil. Walaupun sebenarnya dalam agama ini tidak ada perkara yang kecil, semua adalah perkara yang besar, semua adalah perkara yang punya keutamaan. Dalam masalah adab buang hajat, antum belajar di sini dengan Ustaz Rifai. Masalah adab buang hajat, ahlu sunnah mengajarkannya. Lihat bagaimana pedulinya dakwah salafiyah di dalam mengajak kaum muslimin kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila dari Nabi Muhammad SAW ada adab dalam buang hajat, kita dakwahkan adab buang hajat. Apabila dari Rasulullah SAW ada arahan terkait dengan bersiwak, kita dakwahkan perkara bersiwak. Apabila dari Rasulullah SAW ada arahan, ada hadis dari beliau untuk berpegang teguh dengan akidah ini tanpa ta'wil dan tahrif, maka itulah yang menjadi dakwah ahli sunnah. Nah, kapan kita mengingkari satu ajaran dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Natahadda ayya insan, kata beliau. Kami menantang siapapun dari manusia yang mampu untuk mendatangkan kepada kami juz'iyatin saghiratin fil Islam ankarnaha wa harabnaha wa adarna laha zuhurana. Kata beliau, kami menantang siapapun yang mampu untuk mendatangkan perkara yang menjadi sunnah Rasulullah SAW yang kami perangi, yang kami ingkari, dan kami balikkan badan darinya. Silakan bawa satu ajaran Rasulullah SAW yang kamu punya dasarnya. Jangan yang gak punya dasarnya. Gak punya dasarnya, ahlu sunnah gak mau ngamalkan. Yang kamu punya dasarnya, bawakan kepada kami. Kalau itu ternyata diingkari oleh ahlu sunnah, silakan. Kalau bisa, kata beliau. Silakan. Kenapa ahlu sunnah gak seperti ini? Ada dalilnya gak? Kalau ada dalilnya, ahlu sunnah adalah orang-orang yang taat kepada dalil. Ada dalilnya, kita lakukan. Gak ada dalilnya, sudah. Nah, itu bukan termasuk bagian dari agama. Bainama tawaiful ukhra tajiduha tuharibu asla hadzal Islam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak mengingkari satu sunnah pun dari Rasul alaihi salatu wasalam, dan mereka berada di tengah-tengah kelompok-kelompok yang lain yang engkau dapati mereka memerangi dasar Islam ini. Apa itu dasar Islam ini? Dasar Islam ini adalah tauhid yang didakwahkan selama 13 tahun oleh Rasulullah SAW. Ternyata banyak kelompok-kelompok sempalan yang memerangi dasar Islam ini. Mereka sangat meremehkan perkara tauhid. Tatkala diajak belajar tauhid, janganlah belajar tauhid terus, kita belajar yang lain. Ayo duduk kita belajar tauhid. Janganlah kita duduk belajar tauhid, masih ada umat-umat yang belum sholat di sana. Kita ajak dulu, kita bangun-bangunkan dulu mereka. Dah ahlu sunnah seperti itu. Barakallah. Nah, mereka atau banyak kelompok-kelompok lain yang meremehkan bahkan memerangi prinsip ini. Wahyal akidah billah, yaitu memerangi prinsip akidah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wah ila ibadatillah, banyak juga kelompok-kelompok yang meremehkan dakwah kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok yang mengajari pengikut-pengikutnya untuk tidak sholat, kelompok-kelompok yang mengajari para pengikutnya untuk tidak berpuasa. Apabila mereka sudah sampai derajat ini dan derajat itu, mereka membagi manusia menjadi tiga macam. Ada ibadat, ada makrifat, ada hakikat. Kalau kamu sudah sampai hakikat, kamu gak sholat, kamu gak puasa, gak apa-apa. Dia memerangi sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia memerangi ajaran yang terus dibawa dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Diperangi oleh mereka. Nah, ahlu sunnah tidak. Ada orang yang sangat-sangat menghormati ajaran dari Rasul, dari Rasul alaihi salatu wasallam. Baina ma nahnu wallah la mis wa qala taqala siyasa walakum wala qad ya disarik la syai' min ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahunu alaina. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah demi Allah, dalam perkara siwak, kata beliau, beliau bersumpah demi Allah, dalam perkara siwak, dalam perkara pakaian, dalam perkara hukum, dalam perkara memotong tangannya seorang pencuri, semua yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang kita remehkan. Terbukti, mungkin antum belajar dalam permasalahan siwak, kita ajarkan bagaimana pendapat ulama tentang hukum siwak, apakah hukumnya bersiwak tatkala kita berwudu bagaimana hukumnya, dibahas oleh para ulama, dinukilkan ucapan-ucapan mereka, dibahas. Dalam permasalahan pakaian ahli sunnah juga membahasnya, ya. Dalam permasalahan pakaian, apakah disunahkan seorang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki itu atau itu adalah perkara yang wajib sehingga isbal adalah haram atau hanya sekedar makruh, dibahas, dalil-dalilnya disebutkan, pendapat-pendapat ulama dalam permasalahan ini, kemudian disimpulkan mana yang benar, mana yang rajih, mana yang sesuai dengan dalil. Ini dakwah ahli sunnah, sehingga silakan aku nilai apakah ini dakwah yang membahayakan kaum muslimin atau tidak, ini dakwah yang patut untuk diikuti dan terus dipertahankan atau dakwah yang harus ditinggalkan. Nah, kullun azizun indana, kata beliau, semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang besar di sisi kami, sehingga kami bersemangat untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Kata beliau, kulluhu haqqun wa khair, semua sunnah, semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. La yujadu indana ayu qishratin fil Islam. Kita tidak punya istilah-istilah kulit dalam Islam. Ya. Ahlussunnah enggak punya istilah kulit. Ya. Maksudnya apa? Ya, ini kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwasanya pembahasan akidah itu perkara kulit. Perkara yang enggak inti. Perkara inti itu bagaimana kita sampai pada kursi pemerintahan, ini intinya. Permasalahan kulit nanti kita bahasnya nanti. Ucapan sebagian kelompok-kelompok yang menyempal, sehingga tatkala mereka duduk di sebuah majelis yang mereka katakan sebagai majelis ilmu, mereka tidak ada yang namanya dakwah akidah, tidak ada yang namanya dakwah ibadah, yang didakwahkan bagaimana caranya kita sampai pada kursi pemerintahan di daerah fulan, bagaimana kita melengserkan pemerintah fulan untuk kita duduk di kursinya. Ini ahlus sunnah tidak punya istilah kulit. Pembahasan-pembahasan Islam yang disifati dengan sifat kulit tidak ada. Semuanya penting, semuanya daging. Nah, yujad unasun yaqulun hadhihi qushur. Didapati sebagian manusia menyatakan bahwasanya ini adalah kulit. Ya, ini perkara akidah adalah perkara yang tidak penting untuk kita bahas. Hatta akidah ya tabirunha qushur. Sampai dalam perkara akidah pun mereka menganggapnya sebagai perkara kulit yang tidak penting untuk kita bahas. Yang penting kita sampai dagingnya dulu, kulitnya nanti. Kalau sudah makan daging baru makan kulit. Nah, wahya somim, wahya luk, padahal akidah, padahal tauhid itu adalah inti daripada Islam ini. Seorang yang selamat akidahnya, maka selamat juga Islamnya. Seorang yang rusak akidahnya, rusak juga Islamnya. Kalau sudah rusak Islamnya, neraka ancamannya. Kalau sudah baik akidahnya, surga jaminannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah adalah orang yang semangat dalam mendakwahkan akidah. Karena ini, mereka menganggapnya sebagai inti daripada dakwah. Inti daripada dakwah. Mereka beralihkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtaribu thaghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An ibudullaha wajtaribu thaghut. Untuk mendakwahkan kepada umat-umatnya agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi thaghut. Ini dakwah yang dibawa oleh para nabi. Dan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dakwah yang terus dipikul oleh ahlu sunnah. Sehingga di kajian sana mereka bahas akidah. Di kajian sini mereka bahas akidah. Di kajian masjid sana mereka bahas masalah akidah lagi. Dikokohkan akidah kaum muslimin tentang Allah Subhanahu Wa Taala, masalah uluhiyahnya. Dibahas masalah kesyirikan-kesyirikan-kesyirikan. Apa saja yang enggak boleh. Apa sih termasuk khurafat. Apakah boleh bersihir. Apakah boleh membalas sihir dengan sihir. Semuanya dibahas. Saya membahas ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Itulah. Semuanya adalah sebuah kebaikan. Semuanya adalah kebenaran. Sehingga mereka tidak ada meremehkan sedikit pun dalam perkara agama ini. Nah. Al-Islam kulluhu khairun wa fadlun. Islam itu semuanya adalah kebaikan. Dan semuanya adalah sebuah keutamaan. La nahtaqir syai'an minal islami abadan. Kita sama sekali tidak pernah merendahkan sesuatu pun dari Islam ini selama-lamanya. Lakinnana natarassam fid da'wati ilallahi khutul anbiya. Ini yang perlu untuk kita pahami. Kita ini sebagai ahli sunnah tidak pernah meremehkan sesuatu pun dari agama Islam. Akan tetapi dalam berdakwah kita berusaha untuk mencontoh dan mengikuti langkah para nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Karena dakwah itu bukan perkara sembarangan. Dakwah punya usul, dakwah itu punya prinsip, dakwah itu punya aturan-aturan. Tatkala seorang mulai terjun berdakwah, apa yang harus dia dakwahkan di awal kali dia berdakwah? Itu ada langkahnya dari An-Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti tadi perkara akidah, kata ahlu sunnah senantiasa membahas akidah karena itulah yang difokuskan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, apalagi yang jauh dari masa kenabian, apalagi yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak belum paham tauhid, kita perlu untuk mengumumkan tauhid kita. Sehingga semangat barakallahu fikum menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid. Yang membahas tentang tauhid, kerahkan perhatian kita untuk memahami tentang perkara tauhid. Kalau bisa pelajaran tauhid jangan sampai ngantuk, karena itu perkara yang penting. Jangan sampai kita salah paham. Yang enggak boleh dibilang boleh karena ngantuk, ya. Yang boleh dibilang tidak boleh juga karena ngantuk, karena dengarnya setengah-setengah. Ini barakallahu fikum perkara yang riskan. Fa hunaka muhimmun wa hunaka ham. Dalam dakwah salafiyah ada perkara yang penting untuk didakwahkan, ada yang lebih penting. Sehingga secara akal saja, secara naluri, orang lebih mendahulukan yang penting atau yang lebih penting. Tentu yang lebih penting itu yang dahulukan daripada yang penting. Kullu ma fil islami muhimmun jiddan. Semua yang ada dalam Islam ini semuanya adalah perkara yang penting. Akidah penting, fikih penting, ibadah penting, akhlak penting, semuanya dapat mendukung kemungkinan kita untuk masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu semuanya adalah perkara yang penting. Dan tadi yang tidak lupa kita ingatkan, semua perkara ilmu-ilmu yang menjadi perantara kita untuk memahami akidah dan fikih itu juga perkara yang penting. Termasuk diantaranya mempelajari bahasa Arab adalah perkara yang penting, jangan diremehkan. Punya waktu luang, manfaatkan belajar ilmu bahasa Arab. Ya, barakallahu. Laisa fihi syai'un haqir. Dalam Islam ini tidak ada suatu pun yang diremehkan. Laisa fihi qishrun abada. Dalam Islam ini enggak ada yang namanya kulit sedikit pun. Walakinnahu yataqawwam. Akan tapi yang tidak kita ingkari, ajaran-ajaran dalam Islam ini bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Ya. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Sehingga seorang dai pasti akan memilih terlebih dahulu untuk mendakwahkan dari tingkat 1. Ya. Dari tingkat 1 dikokohkan dulu fondasinya sebelum berdakwah, sebelum memahamkan lebih luas kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah ini, dikokohkan dulu prinsipnya, dikokohkan dulu fondasinya, akidahnya terus dikuatkan. Setelah itu kuat, nanti mulai disisipkan sedikit dalam perkara fikih, diajarkan. Tidak sedikit, sebenarnya banyak juga masalah akhlak, ya, ditambah lagi bangunannya dalam perkara akhlak, terus seperti itu. Nah, dalam Islam yang tidak kita ingkari ada hukum-hukum yang bertingkat-tingkat. Al-anbiya alaihim assalam. Para nabi alaihi salatu wassalam hinama rakazu ala laqidati wa qad jaa'u bi kulli ma yusidul insaniyah. Para nabi alaihi wassalam mereka datang untuk mengokohkan tauhid, dan mereka telah datang dengan segala yang dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada umat manusia. Ya, itu yang dibawa oleh nabi, oleh para nabi, dan tidak lepas dari, tidak terkecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa semua perkara yang dapat memberikan kebahagiaan kepada umat ini. Sehingga semua perkara dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, lakin kana tarkizuhum ala al-aqidah. Akan tapi fokus mereka adalah terhadap akidah. Bersamaan mereka membawa dan mendakwahkan segala yang dapat mendukung kebahagiaan umat manusia, akan tapi yang mereka fokuskan diantaranya adalah dakwah akidah, sehingga tidak pernah putus mereka mendakwahkan akidah, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa hadza istihanatan minhum bibaqiyatil juz'iyatil islamiyah. Tatkala para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka memfokuskan dakwah mereka terhadap akidah dan tauhid, ini bukan bentuk perendahan terhadap syariat-syariat Islam yang lain. Bukan maknanya kita senantiasa mengajarkan tauhid kita meremehkan perkara salat, kita meremehkan perkara akhlak, ya, kita meremehkan perkara barakallahu fikum muamalah. Enggak. Semuanya penting. Namun ada tingkatnya. Setelah kita menguatkan pondasi, nanti baru dibangun di atasnya. Enggak kuat pondasi, maka bangunannya akan runtuh. Nah, begitu pula dalam masalah kita membangun agama. Agama kita ini pondasinya adalah akidah. Antum enggak kuat akidahnya, bangunan di atasnya akan runtuh. Setinggi apapun bangunan tersebut, apabila pondasinya enggak kuat, maka akan runtuh juga. Nah, begitu pula agama kita. Yang mana agama itu bukan perkara yang main-main. Kita perlu untuk mengokohkan. Kita paham mana yang tauhid, kita paham mana yang syirik, kita paham mana yang boleh, kita paham mana yang tidak boleh. Nah, hada min bab al-bad'i bil ahammi fal aham. Para nabi, begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai mendakwakan tauhid dan fokus mendakwakan tauhid itu bentuk memulai dari yang terpenting kepada yang penting. Ya, tauhidlah perkara yang terpenting, kemudian mendakwakan yang lain itu juga perkara yang penting. Rasulullah alaihi salatu wasalam hinama baqiya 13 sanatan fi Makkah yad'u ila tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam adalah seorang nabi yang tinggal 13 tahun di Mekah, beliau menyeru kepada tauhid. Kalau antum hanya belajar tauhid selama 13 tahun, apakah bosan atau enggak? Yang satu pekan sekali belajar tauhid saja pun itu terkadang masih banyak yang meremehkan. Karena barakallahu fikum menganggap itu perkara yang membosankan. Yang dibahas ini tauhid lagi, ini syirik, ini tauhid lagi. Yang dibahas itu-itu saja. Padahal ini adalah dakwah yang dilangkahkan oleh Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, dakwah tauhid murni. Sedikit sekali syariat-syariat Islam yang turun di Mekah. Ya. Cabang-cabang Islam kebanyakan turun di Madinah. Setelah kaum muslimin kokoh pondasinya, baru turun sedikit demi sedikit. Ya. Barakallahu fikum. Ila tarsikhi makna la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid 13 tahun itu adalah untuk mengokohkan kalimat la ilaha illallah kepada manusia. Hal kana baqiyatul Islam alladhi sayunzilu Allah subhanahu wa ta'ala hayyinan inda Rasulillah. Apakah syariat-syariat Islam yang lain yang akan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang remeh, adalah perkara yang tidak penting? Tahrimul khamri mataja, kata beliau. Pengharaman khamr kapan datangnya? Ini perkara yang penting. Khamr adalah perkara yang membahayakan, harus untuk kita haramkan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Namun perlu kita ketahui, pengharaman khamr itu kapan datangnya, kapan turunnya? Kata beliau, majaa illa fi ukhrayat ayyamir rasul alaihi salatu wassalam. Pengharaman khamr tidaklah turun kecuali di akhir-akhir harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Wa hadza muhim jiddan, dan pengharaman khamr adalah perkara yang sangat penting. Namun ternyata di balik itu ada perkara yang lebih penting. Dan itulah yang menjadi fokusnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Lakin ahamu minhul aqidah. Akan tapi ada perkara yang lebih penting dari sekedar pengharaman khamr, yaitu apa? Pengokohan akidah di hati-hati kaum muslimin, mengokohkan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka tidak mudah terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka tidak mudah untuk tergerincir dalam kesalahan yang sifatnya adalah syirik. Barakallahu fiik. Itulah yang dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Sebenarnya masih panjang penjelasan beliau tentang hal ini, namun semoga sedikit yang kita bacakan dari beliau hafizahullah memberikan pencerahan kepada kita sekalian tentang dakwah yang kita berada di atasnya, dan kita terus menyeru umat manusia untuk berada di atasnya, yaitu dakwah salafiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diperjuangkan secara estafet oleh para sahabat dan ulama-ulama yang hidup setelahnya sampai zaman kita ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat. nattafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.